الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثوا لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين رحمكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah ditanya oleh sahabat dan hadis ini jalurnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya amalan apakah yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Kemudian ditanya juga amalan apakah yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan dalam periwayatan hadis. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, ia mengatakan bahwa hadis ini kedudukannya hasan sahih. Setelah Rasulullah SAW ditanya pertanyaan semacam itu, apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab dengan simpel, singkat, dan insya Allah mudah kita pahami. Tapi untuk merealisasikannya memang berat, karena adanya gangguan, rintangan yang ada di setiap kehidupan manusia. Yang pertama dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, yaitu taqwallah wa husnul khuluq. Ada dua amalan yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, ujungnya adalah karena mereka bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan demikian. Wahai manusia, siapapun mereka, dimanapun mereka tinggal, apapun kedudukan dan jabatannya, selama dia manusia Allah serukan, Allah panggil, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, mengabdilah kamu kepada Allah, kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, yang pantas dijadikan Tuhan adalah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Jadi kalau tidak mampu menciptakan kita, tidak mampu menciptakan orang tua kita, kakek dan nenek kita, moyang kita, tidak pantas dijadikan Tuhan. Pohon tidak mampu menciptakan orang tua, maka pohon tidak pantas kita jadikan Tuhan. Batu tidak bisa menciptakan kita, menciptakan orang tua kita, maka batu tidak pantas kita jadikan Tuhan. Matahari, bintang, apapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan kita, menciptakan manusia, maka tidak pantas dijadikan Tuhan. Dan Allah mengarahkan kita, membimbing kita, mengabdilah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik, pengatur, penguasa alam semesta. Beribadah akan mengantarkan seseorang untuk bertakwa. Saum Ramadan yang baru saja kita laksanakan, kita kerjakan, ujung-ujung ayat itu juga menghantarkan manusia untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi omong kosong kalau ada orang meneriakkan, mari kita bertakwa, mari kita bertakwa, salat kagak, puasa kagak, beribadah kagak, itu omong kosong. Oleh karena itu seruan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hendaknya menjadi perhatian kita agar kita mendapat derajat takwa. Nanti di akhirat orang yang bertakwa akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Yang kedua, wa husnul khuluq, dia berakhlak yang baik. Dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berakhlak kepada nabi dan rasul, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berakhlak kepada kedua orang tuanya. Dia berakhlak kepada istri, berakhlak kepada suami, berakhlak kepada sesama, bahkan berakhlak kepada makhluk Allah yang lainnya. Dan Rasulullah SAW diutus ke permukaan dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammim makarimal akhlak. Masyarakat ketika Rasulullah SAW hidup sudah ada akhlak, tapi belum sempurna. Datangnya Rasul untuk menyempurnakan akhlak mereka. Oleh karena itu mari kita memperhatikan bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan kita menyebabkan Allah murka, menyebabkan Allah melaknat, Allah tidak suka. Kalau di dunia saja Allah tidak suka, kalau di dunia saja Allah melaknat, bagaimana akan dimasukkan ke dalam surganya? Tapi ketika manusia itu berakhlak kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, dia beribadah kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dan akhlak-akhlak yang lainnya Allah suka kepada dia, maka nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan akan dipermudah masuk ke dalam surga tanpa hisab. Begitu pula akhlak kepada orang tua. Berapa banyak sekarang generasi yang tidak lagi memiliki akhlak kepada orang tua. Dia melawan kepada orang tua, dia kurang ajar kepada orang tua, dia melawan kepada orang tua. Bagaimana dia akan dimasukkan ke dalam surga? Orang tua yang telah melahirkan, yang telah mengandung 9 bulan 10 hari, diperlakukan semacam itu. Bukankah Rasulullah SAW pernah menjelaskan, redha Allah tergantung dari redha kedua orang tua. Kalau orang tua kita redha, insya Allah Allah pun juga akan redha. Kalau orang tua memurkai seorang anak, maka Allah pun akan murka kepadanya. Oleh karena itu mari kita memperbaiki akhlak kita. Akhlak yang baik diantaranya harus jujur, harus amanah. Dia berbuat baik kepada siapapun juga. Dia tidak boleh melakukan kezaliman kepada siapapun juga. Saya yakin jemaah pernah mendengar ada seorang wanita yang bergelimang dengan dosa maksiat. Dia mengambil air di sumur. Dia masuk ke dalam sumur untuk mengambil air. Dengan susah payahnya dia mendapatkan air. Sampai di atas datang seekor anjing yang menjulurkan lidah. Air yang sudah didapat dengan sulit, dengan susah payah, diberikan kepada seekor anjing. Kita semua tahu hukumnya anjing itu najis. Tapi karena dia berbuat baik, memiliki kasih sayang walaupun kepada seekor anjing, menyebabkan Allah turunkan rahmatnya. Dan wanita itu dalam riwayat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah, berbuat baik saja kepada seekor anjing menyebabkan Allah turunkan rahmat, menyebabkan Allah cinta kepada wanita tersebut. Allah sayang kepada wanita tersebut. Kalau Allah sayang, Allah cinta, Allah turunkan rahmat, berarti wanita itu akan dimasukkan ke dalam surga. Banyak cerita yang lain yang menyebabkan seorang itu mendapatkan rahmat dari Allah karena kebaikan yang dilakukannya. Kebaikan yang dilakukan apatah lagi oleh seorang muslim, itu adalah gambaran dari akhlakul karimah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, amalan apa yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka? Rasulullah SAW menjelaskan, al-famu wal-farat. Yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka adalah mulutnya dan alat kelaminnya. Kenapa mulutnya menyebabkan masuk ke dalam neraka? Karena mulutnya kurang ajar kepada Tuhan. Tidak pantas keluar dari lisannya kalimat-kalimat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu pernah mengeluarkan dari kalimatnya, dari mulutnya, dan Allah abadikan dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Mengaku diri sebagai Tuhan. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi, katanya. Hitam, katanya hitam, tidak boleh kata terbantah di negeri Mesir. Tidak boleh ada yang melawan apa yang diputuskan oleh Fir'aun. Nabi Musa dikejar, bahkan ingin dibunuh. Taurat ditolak oleh mereka karena kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, Allah benamkan di lautan merah. Di dunia sudah dilaknat oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang pernah saya baca, sampai malaikat mengambil lumpur yang berada di lautan merah. Kata orang Betawi bilang, Allah sumpalkan ke mulut yang kurang ajar tadi. Menyebabkan Fir'aun masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu jangan kurang ajar kita kepada Tuhan. Jangan nantang-nantangin Tuhan. Sehebat apalah kita. Di zaman Fir'aun, dia seorang penguasa. Berkuasa penuh di Mesir, tapi zalim kepada rakyatnya. Ada Haman, ada Korun, hartanya melimpah ruah, pintu gudangnya begitu banyak. Tapi kikir, bin bakhil, bin pelit, bin sampili, bin keke, tidak mau mengeluarkan infak sedekahnya ketika diingatkan. Karena dia menganggap, oh ini kan hasil usaha saya, hasil ilmu saya. Melalui lisannya dia durhaka kepada Allah. Ditambah lagi ketika ada orang yang berusaha kepada Allah, dusta dia kepada Allah, enggak punya anak, dikatakan punya anak. Marah Allah. Padahal Allah katakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita menyandarkan diri. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau Allah sudah jelaskan semacam itu, lantas kenapa kamu, hei manusia, mengatakan Allah punya anak? Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Banyak manusia masuk ke dalam neraka karena mulutnya. Karena dia kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula karena mulutnya dia durhaka kepada orang tuanya, dia caci maki orang tuanya, dia hina orang tuanya, dia usir orang tuanya dari rumahnya. Padahal ketika dia lahir ke dalam dunia enggak bisa apa-apa kecuali menangis. Tapi ketika dia sudah dibesarkan, dimandikan, diberikan makan, disekolahkan, menjadi orang hebat, orang besar, mendapatkan gaji, dia lupa, dia melawan kepada orang tuanya. Ucapannya itulah yang menyebabkan Allah murka. Atau dia fitnah saudaranya, dia tuding saudaranya yang seiman, seislam. Dia fitnah orang-orang soleh, dia fitnah para ulama melalui lisannya. Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulutlah yang menyebabkan seorang itu banyak masuk ke dalam neraka. Apalagi melakukan tipu, berdusta melalui mulutnya. Inilah pentingnya dakwah untuk kita saling ingat-mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikratan fal mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Kemudian alat kelaminnya, alat kemaluannya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia berzina, dia berselingkuh. Sudah punya istri, dia berselingkuh juga. Sudah punya suami, dia berselingkuh juga. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina. Ini bukan sekedar mendekati zina, berzina. Bukan dengan satu laki-laki saja, beberapa laki-laki dia berzina. Bukan dengan satu wanita saja, beberapa wanita dia berzina. Padahal Allah berikan kesehatan kepadanya, Allah berikan ketampanan kepadanya, kegagahan, kecantikan, tapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ganteng dia, tampan dia. diajak untuk berselingkuh, diajak untuk berzina, sudah masuk di dalam kamar, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Maka Allah lindungi, Allah jaga kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu marilah kita, setelah kita melakukan saum Ramadan, kita ditarbiyah oleh Allah, dibina, ditraining oleh Allah, mari kita upayakan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW menyerukan, setelah kamu melakukan saum Ramadan, kemudian Idul Fitri, lanjutkan dengan saum sunnah yang disebut dengan sunnah Sawal. Siapa yang melakukan ibadah tersebut, seolah-olah dia mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Lihat bagaimana keutamaannya. Kenapa disunahkan semacam itu? Kalau kita renungkan secara mendalam, salah satu hikmahnya adalah agar kita menjaga stamina, kebaikan-kebaikan dalam bulan suci Ramadan, sehingga tidak luntur, tidak terguras dengan berbagai macam aktivitas kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami, dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita, keturunan kita, sahabat-sahabat kita, dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Buatlah program agar kita bisa masuk surga bersama-sama. Jangan kita punya program hanya diri sendiri masuk ke dalam surga. Nabi Adam alaihissalam sendiri dalam surga tidak betah dia, minta pendamping, maka Allah berikan Bunda Hawa. Maka kalau kita nanti masuk ke dalam surga, coba cari anggota keluarga kita. Kalau jemaah nanti masuk surga duluan, tolong cari nanti saya dalam surga. Ini ustadz yang pernah khutbah Jumat, yang berjenggot putih, kok belum kelihatan? Tolong minta kepada Allah, pertemukan, agar kita masuk surga sama-sama. Inilah akhlak Nabi SAW. Ini akhlak orang soleh. Ini akhlak kebaikan. Kita ingin masuk surga bareng-bareng. Kita ingin masuk surga sama-sama. Oleh karena itu, kita tidak pantas lisan seorang muslim melaknat saudaranya, menuding saudaranya sebagai ahlun nar, sebagai ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yawmil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وفي كل مكان وكل الزمان. waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah, wala hamman ila farajatah, wala daynan ila qadaytah, wala maridan ila shafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaytah irhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashuna وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إن نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدي وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.